Hajar Aswad bisa berbicara. Kalau nggak ingat itu nggak ada apa-apanya. Nah, itu contoh. Nanti semua kuat Ramadan. Salah. Ini kembali ke Ramadan lagi. Dibaca sholat malam, sholat tarawih. Ya kelihatan orang yang betul-betul mengikuti sunnah, cinta kepada Allah itu buktinya lah kekeh kuat pegang sunnah Nabi. Kokoh. 24. Ilqalatim ratu Imran Rabbi ini nazar tuwaka mafi batni muharrara. Ini contoh lagi, contoh orang cinta Allah. Ketika berkata siapa istrinya Imran, ini Rabbi hai Tuhanku, ini sungguhnya aku nazar itu, nadar aku kata kepada engkau, maafi batni pada apa-apa di dalam perutku, maksudnya apa namanya janinku ini, nadarnya itu muharram, dimerdekakan, dikhususkan untuk sabilillah, waktu itu untuk Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah dariku ya Allah, innaka antas samiul alim. Jadi orang cinta Allah itu hatinya, ucapannya, perilakunya itu kayak kayak omongan dialog itu nyambung dengan Allah. Coba sesuatu yang sangat berharga diberikan untuk Allah, ini contoh menunjukkan Imratu Fir'aun, Imran ini cintanya Allah. Ya Allah, anak saya ini nanti saya serahkan ke sabilillah untuk melayani Baitul Maqdis. Stop. Kalau sekarang misalkan, ya Allah, anak saya ini saya jadikan ulama, wis membela agamamu ya Allah. Jadi kita kan sahabat orang Ansar cinta kepada Nabi. Waktu itu yang punya barang dikasihkan barang, yang punya sampai Anas itu masih kecil umur 10 tahun di bawah Nabi, katanya keluar dari ibunya Anas, kami nggak punya apa-apa untuk Nabi, kami hanya punya ini, anak kami untuk melayani Nabi, kan membuktikan cintanya. Ini silahkan dikias, ini prakteknya orang cinta Allah. Jadi konsentrasinya ya Allah, ya Allah, saya serahkan anak saya ini untuk mereka musim itu maksud. Ya, ternyata falan mawadohan ha kolat rombi ini motok lah. Agak kecewa mereka. Ya Allah melahirkan perempuan, tapi Allah fatakobbalah rombuha bin kobulin hasanin. Karena cintanya imratu Imran Allah tetap menerima, sehingga Maryam menjadi orang wanita yang suci, yang ahli ibadah, yang pol, kemudian melahirkan Nabi Isa. Semua berangkat dari cintanya orang tuanya kepada Allah, sehingga anak turunnya itu diberkahi. Baik, wa'id qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahhariki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ini yang saya terangkan tadi. Ketika berkata siapa malaikat, enggak coba seorang wanita dijumpai malaikat, ya Maryam innallaha istafaki, semuanya Allah itu telah memilih siapa Allah padamu, wa taharaki dan telah mensucikan siapa Allah padamu, mensucikan dari dosa-dosa, wa istafaki ala nisa'il alamin, dan memilih kamu mengalahkan wanita di alam. Ya Maryam, ukunuti li rabbik, tunduklah kamu kepada Tuhan, wasjudi warkani. Ini prakteknya orang cinta kepada Allah itu tunduk, sujud, rukuk, ma'arokai ya sama orang lain yang rukuk. Jelas ya? Ini contoh Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang cinta Allah, menjadi orang-orang pilihan Allah. Balaman apa bi'ani wa taqafa'in Allah yuhibbul